Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin. Wa ba'd. Ayuhal muslimun ibadallah. Wahayumat islam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita diberikan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, minha di antaranya nikmat untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir ustazuna al-ustaz Abdul Faruq Ayyub Syafruddin hafizahullah taala, wa biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau akan memberikan bimbingan dan arahan agama kepada kita semuanya. Maka kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh jamaah menjaga keamanan guna kenyamanan bersama. Kepada ustazuna al-ustaz Abdul Faruq Ayyub Syafruddin hafizahullah taala, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang ma'ruf di kalangan kita, bahkan di kalangan kaum muslimin, hadis dari seorang sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia menyatakan

penjelasan yang sangat banyak faidahnya, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, hadzal haditsu haditsun 'azimun bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arkanal Islam wa arkanal iman wa bayyana fihi al-ihsan wa bayyana fihi syai'an min 'alamatis sa'ah. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya telah menjelaskan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan di dalamnya menjelaskan tentang al-ihsan, menjelaskan pula di dalamnya perkara-perkara berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat. Wa hadzal haditsu bayyana ad-dina kullah. Dan di dalam hadis ini pun terkandung penjelasan agama yang secara terperinci. Wa anna ad-dina maratib. Karena sesungguhnya agama itu bertingkat. Wan nasu laisu ala haddi sawain fid din, dan manusia tidaklah memiliki hanya satu tingkatan saja di dalam urusan atau perkara agama ini. Tingkatan manusia di dalam agama ini tidak sama. Faminhum, di antara mereka, al-muslimu, ada yang seorang mukmin, ada yang seorang muslim. Tsummal mukmin, kemudian seorang mukmin. Tsummal muhsin, kemudian seorang yang telah pada tingkatan ihsan. Wahadihi maratibu ba'duha fauqa ba'd. Dan tingkatan-tingkatan ini sebahagian atas sebahagian yang lain. Wa ba'duha awsa'u min ba'd. Dan sebahagiannya lebih luas dari sebahagian lainnya. Illa annahu labudda min ahadi hadhihi al-maratib hasabal istita'ah. Kecuali sesungguhnya satu di antara tingkatan-tingkatan itu tergantung dari kemampuan individu masing-masing. Penjelasan ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasannya di tengah kaum muslimin terdapat tingkatan-tingkatan di dalam memahami agama. Bahwasanya di tengah kaum muslimin terdapat tingkatan-tingkatan di dalam menunaikan agama itu sendiri. Kaum muslimin tidak seragam. Kaum muslimin tidak memiliki tingkatan yang sama. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya tidak semua kaum muslimin bisa dihukumi secara sama pula. Masing-masing tentu memiliki kemampuan di dalam beramal, di dalam memahami satu perkara. Dan disinilah perlunya kita bersikap hikmah di dalam menilai ataupun memperlakukan kaum muslimin secara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, qauluhu disebutkan, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dijelaskan, faqad kana as-sahabah radhiyallahu anhum min 'adatihim annahum yajlisuna ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yata'allamuna minhu wa yastarshiduna minhu wa yas'alunahu 'an umuri dinihim wa dunyahum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana di dalamnya disebutkan, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kami tengah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, para sahabat radhiyallahu anhum memiliki kebiasaan di antara mereka, yaitu mereka duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dilakukan ketika duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Mereka belajar, mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka pun meminta bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka bertanya tentang perkara-perkara agama dan perkara-perkara dunia mereka. Wa fi jalsatin min jalasatihim ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim rajulun fi suratin ajibatin. Dalam satu majlis ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tengah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuklah seseorang yang dalam bentuk yang menakjubkan dan mengherankan mereka para sahabat. Di dalam hadis disebutkan, masuk seseorang ke tengah-tengah mereka, seseorang ini yang tidak dikenali oleh para sahabat. Disebutkan dalam hadis, idtola alaina rajulun syadidun bayadi thiyabi syadidun sawadi sa'ar la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun fahadha minal ajaib. Dan ini adalah perkara-perkara yang menakjubkan, mengherankan. Karena ketika para sahabat itu duduk, tiba-tiba muncul di hadapan kami, di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seseorang yang mengenakan pakaian putih bersih, rambut hitam legam, la yura alaihi atharus safar, tidak tampak pada diri orang tersebut tanda-tanda kalau dia telah menunaikan perjalanan jauh. wala ya'rifuhu minna ahadun. Selain itu, di antara kami para sahabat tidak ada seorang pun yang mengenali laki-laki tersebut. Inilah yang menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasa terheran-heran. Li'annahu law kana min ahlil baladi la'arafuhu. Karena sesungguhnya seandainya laki-laki itu adalah penduduk kota Madinah, penduduk negeri, tentulah salah satu di antara kami pasti mengenalinya. Fadalla ala annahu min kharijil balad. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki itu bukan dari penduduk negeri, tetapi laki-laki itu berasal dari luar kalangan penduduk negeri. Walakin akan tetapi, kalau dinyatakan laki-laki ini bukan penduduk negeri ini, artinya dari luar, walakin laisa alaihi atharus safar, akan tetapi tidak ada tanda-tanda kalau dia ini adalah orang yang telah menunaikan safar, perjalanan jauh. Li'annal adata anna safir yakunu sya'sa. Karena sesungguhnya kebiasaan orang yang baru bepergian dari safar, maka akan terlihat padanya penampilan yang kusut masai, penampilan yang tentu saja tidak rapih. Ini adalah sedikit kisah pembukaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana diungkapkan di dalam akhir hadis tersebut, bahwasannya laki-laki tersebut adalah malaikat yang menyerupakan seorang laki-laki. Dia adalah malaikat Jibril. Penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Wa kana Jibril alaihi salam ya'ti ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalib fi surati ar-rajul. Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada umumnya dalam bentuk menyerupakan seorang laki-laki. Li'anna bani adama la yastati'una ru'yatal malak ala khilqatihil malakiyah. Karena sesungguhnya manusia mereka tidak akan mampu untuk melihat al-malak, malaikat, dalam bentuk rupa asli. Fakana ya'ti fi surati rajulin hatta la yanfuran nas min. Sehingga malaikat pun menyerupakan bentuk seorang laki-laki hingga tidak menjadikan orang-orang berlari takut melihat bentuk aslinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, walam yaran nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Jibril fi suratihi al-malakiyyah illa marratain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, tidaklah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali hanya dua kali. Kali pertama yaitu fi bathai Makkah hina mastadda bihil karbu min adha qaumi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ketika ia diganggu oleh kaumnya, yaitu di kota Makkah. Ra'a Jibrila fil ufti ala suratihi al-malakiyah. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Jibril dari arah ufuk dalam bentuk aslinya. Kali yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu fi lailatul mi'raj 'inda sidratil muntaha. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada malam Mi'raj, ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat rupa asli malaikat Jibril. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat ke-13 dan ke-14. Amma fi baqiyatil ahwal fa kana ya'ti ila ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi surati rajulin min ahsanir rijal. Adapun selebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam bentuk rupa seorang laki-laki, sebaik-baik laki-laki. Inilah penggambaran tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengungkapkan peristiwa ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tengah duduk-duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah para sahabat mendapati seorang laki-laki yang tidak lain laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan syadidu bayadis siyab, mengenakan pakaian yang putih bersih, ay minan nadhafah, mengenakan pakaian yang putih, sangat putih, minan nadhafah, karena sedemikian bersihnya. Wa qawluhu syadidu sawadi syar, yakni fi surati jamilah, rambutnya dalam keadaan hitam legam. Maknanya adalah bentuknya yang sedemikian bagus. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa fi hadza dalilun, dalam perkara ini ada dalil ala anna talibal ilmi, dalil atas seorang penuntut ilmu, hinama yahduru ila majlisil ilm yang bagilahu ayyata jammal. Maka dalil bagi seorang penuntut ilmu ketika ia hadir di majlis ilmu, hendaknya ia berhias. Wa ayyatiya bi suratin nazifatin jamilatin, hendaklah ia datang ke majlis ilmu itu dalam keadaan bentuk yang bersih, indah, bagus, elok dipandang mata. Lianna Jibril jaa mualliman wa mutaalliman, karena Jibril datang kepada kehadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam upaya proses belajar mengajar. Wa min dhalika annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlisir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada para sahabat bagaimana adab mendatangi majlis ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa kehadiran malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki yang tiba-tiba datang ke hadapan para sahabat, dan kemudian beliau bertanya beberapa perkara. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di sini mengandung pengertian bagaimana adab bermajlis ilmu. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan berkenaan dengan apa yang tertera di dalam hadis, faqauluhu fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu disebutkan fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki itu pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fihi adabun li talibil ilm. Di dalam kalimat fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini terkandung adab, etika bagi seorang penuntut ilmu. Apa itu adabnya? Minha diantaranya, annahu yatajammalu fi hayatihi wa suratihi, yaitu memperbagus, memperindah bentuk tampilan ketika seseorang hadir di majelis ilmu. Yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaihi liyatalaqqa minhul ilm. Sesungguhnya seseorang yang hadir di majlis ilmu, hendaklah ia berada di hadapan orang yang mengajarnya, menghadap kepada orang yang mengajarnya, yang menyampaikan kepadanya tentang ilmu. Wala yu'ridu anhu, dan tidak kemudian bertolak belakang dengan penuntut ilmunya atau berpaling dari orang yang menyampaikan ilmunya. au yaltafit, ya, atau dia mengesampingkan, berpaling, au yamzah, atau bergurau, au yansyagil, atau dia sibuk dengan sendirinya, memiliki kesibukan sendiri. Bal yakunu muqbilan 'alal mu'allim bi jismihi wa bi fikrihi, bahkan ia harus menghadap kepada seorang pengajar, kepada seorang pengajar, bi jismihi, dengan fisiknya, wa bi fikrihi, dan dengan fikirannya. Artinya salah satu daripada adab talabul ilm, ia menghadap kepada orang yang mengajarnya, baik secara fisik ataupun secara fikirannya. Artinya fokus, ya, fikirannya tidak safar kemana-mana, jalan-jalan, tetapi fokus kepada apa yang disampaikan di dalam majelis tersebut. La'alla tafutahu fursatu ta'allum, kalau tidak seperti itu, maka ia akan luput, ya, dari kesempatan mempelajari ilmu tersebut. Qauluhu fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ai asnada Jibrilu rukbataihi ila rukbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam muqabilan lahu wa qariban minhu. Jibril alaihi salatu wassalam menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya ia menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menunjukkan qariban minhu, menunjukkan kondisi keadaan bahwasannya Jibril mendekat atau dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi hadza, di dalam perkara ini, anna talibal ilmi yaqrubu minal muallim. Dalam perkara ini hendaklah seorang talibul ilm mendekat kepada orang yang mengajar. Litakunal faidatu muttasilah. Al faidatu muttasilah. Untuk mendapatkan faidah yang secara bersambung, secara kontinu bisa diperolehnya karena jarak yang dekat. Ammal ba'idu fa innahu qad la yasma'. Adapun apabila seorang talibul ilm jaraknya jauh dengan orang yang mengajar, mungkin saja, bisa saja ia tidak mendengar. Wa idza sami'a qad la yastawdihu shaut. Kalaupun ia mendengar, maka mungkin tidak jelas pendengarannya. Fa idza kana qariban fa innahu yasma'u wa yastawdihu shauta tamaman. Berbeda apabila seorang talibul ilm dalam keadaan posisi mendekat, maka ia akan mendengar suara orang yang mengajar, akan terdengar jelas secara sempurna. Waqad kana as-sahaba radhiyallahu anhum yuhdiquna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqrabuna minhu waqta talaqqihimul ilma anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat, tradisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika mereka bermajlis menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk berkeliling, mereka mendekat kepada orang yang menyampaikan ilmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diantara faidah hadis Jibril berkenaan dengan menuntut ilmu, adab menuntut ilmu. Qauluhu wa wada'a kafaihi ay wada'a Jibril kafaihi ala fakhidhai ay ala fakhidhai Jibril. Kemudian ia meletakkan kedua telapak tangannya, yaitu meletakkan kedua telapak tangan Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki. Ala fakhidhai ay ala fakhidhai Jibril, yaitu kepada kedua paha Jibril. Wa hadza fihi anna al-muta'allima yanbaghi ay yakuna bi suratin hadi'ah mu'addabah. Dari sini kita mendapatkan pelajaran, sesungguhnya seorang muta'allim hendaknya ia menampilkan dalam bentuk tenang yang penuh adab, menunjukkan situasi tenang penuh adab. Wala yuqsiru minal harakat, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan. Au minal iltifat, tidak banyak juga menoleh ke sana kemari. Au minas syawaghil allati tusghiluhu an talaqi al-ilm, tidak juga membuat kesibukan-kesibukan saat proses transformasi penyampaian ilmu itu berlangsung. Inilah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dari hadis Jibril, dan kita mendapati awal-awal dari deretan kalimat yang terdapat di dalam hadis itu ternyata mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam hal adab bermajelis ilmu. Tentu saja banyak pula penjelasan-penjelasan lain yang berfaedah, bermanfaat untuk kita semua. Namun beberapa hal ini telah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam beberapa baris pertama di dalam hadis ini berkaitan dengan masalah talabul ilm. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran ini, betapa sedemikian agung hadis Jibril alaihissalatu wassalam ini, hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pun senantiasa diberi kekuatan untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan tentu saja kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan kepada kita semua jannah, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.